Bagaimana cara pengobatan mata minus dan silinder pada anak? Setahu saya bisa dibantu dengan dibekam sekitaran matanya sih. Dan ada satu yang bisa dipakai, itu saya kemarin baru tahu juga. Ternyata ketumbar itu juga bisa untuk membantu meningkatkan kesehatan mata. Ketumbar. Diminum bukan dimasukin. Nanti dipikirin, Mak. Harus jelas zaman sekarang ini. Dokter, itu kurmanya bijinya dibuang atau diapain gitu kan? Kalau bikin ya dibuanglah keras biji kurma. Nanti ke depannya nih saya kasih peluang. Kan tempe itu kita bikin dari kedelai. Banyak loh bisa bikin fermentasi dengan menggunakan biji-bijian. Bahkan biji manggis pun bisa dibikin tempe. Serius. Kita belum tahu tuh, banyak biji-bijian tuh. Ada biji alpukat, biji anggur, biji rambutan aja itu ada manfaatnya. Biji rambutan. Cuma nanti tinggal diolah aja sehingga rasanya tetap enak. Ya. Kita perlu bikin bank biji. Karena zaman sekarang banyak orang yang sudah tidak suka lihat biji. Maka nyari anggur gak ada biji. Semangka gak ada biji. Terus kalau gak ada biji, nanamnya. Sekarang saya tanya. Kir. Afala yakilun gitu. Afala yatadabbar. Coba, kalau Anda mau tanam semangka, yang diambil apa? Kalau bijinya gak ada, gimana cara nanamnya? Coba. Nah, gitu loh. Kalau anggur, anggur tanam pakai biji kan? Kalau anggurnya nggak ada biji, siapa yang bisa nanam? Yang bikin bibitnya, itu loh. Bibitnya dibikin di mana? Di lab. Ya dengan cross apalah breeding segala macam. Makanya saya bilang tadi, kalau makan buah, yang buah-buah itu nenek moyang dia punya biji, makan yang ada biji. Jangan gagah-gagahan grape seed apa seedless grape gitu kan? Anggur tanpa biji, gimana caranya? Kayak biji.